Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Melanjutkan pasal tentang al-iman bil yaumil akhir yang telah kita masuki di pertemuan sebelumnya. Kita pelajari bahwa al-iman bil yaumil akhir yaitu al-iman bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut, yaitu mengimani segala yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang terjadi setelah kematian, mulai dari alam barzakh setelah kematian dibangkitkan dan setelah kebangkitan sampai al-jannah dan an-nar. Telah kita pelajari pula bahwa al-iman bil yaumil akhir terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu al-iman al-ijmali dan al-iman at-tafsili. Al-iman al-ijmali, iman secara global, itulah kadar yang wajib, kadar minimal seseorang dikatakan beriman kepada hari akhir. Itu al-iman bil-ba'ath wal-hisab wal-jazad, yaitu mengimani bahwa manusia akan dibangkitkan. Setelah itu dihisab amal perbuatan mereka. Setelah itu al-jaza, pembalasan. Tiga hal ini, al-ba'ath, al-hisab, dan al-jaza. Pembalasan itu berupa al-jannah atau an-nar. Ini kadar minimalnya. Adapun tingkatan yang kedua adalah al-iman at-tafsili, mengimani secara terperinci. Dan ini hukumnya adalah sunnah untuk menggalinya, mencari tahu tentangnya, yakni mencari tahu tentang perincian-perincian apa saja yang terjadi, dimulai dari kematian seseorang dan seterusnya sampai al-jannah atau an-nar. Namun ketika telah mengetahui sebagian rincian tersebut dengan dalilnya, maka wajib untuk diimani. Telah mendengar ayat atau mendengar hadis yang sahih tentang sebagian rincian al-yaumul akhir, maka harus diimani. Ini kalau mengetahuinya. Sebab jika tidak diimani, artinya dia merustakan ayat atau hadis yang sahih, dan itu adalah kekufuran. Maka hukum menggalinya, memperdalamnya adalah sunnah. Namun ketika sudah mengetahui sebagian rinciannya dengan dalil, maka wajib untuk diimani. Demikian pula telah kita pelajari bahwa al-yaum al-akhir dinamakan dengan yaum karena itu adalah yaumun tawil, sebuah hari yang sangat panjang. Demikian juga dinamakan al-akhir, telah kita pelajari, dinamakan al-akhir karena itu merupakan akhir marahil insan, fase terakhir manusia, fase kehidupan yang terakhir. Sebab manusia pada asalnya, fase yang pertama adalah al-adam, yaitu ketiadaan. Kemudian fase yang kedua adalah fi rahimil di dalam rahim ibu. Fase yang ketiga adalah fil al-hayatud dunya, kehidupan duniawi setelah dilahirkan. Dan fase yang berikutnya adalah alam barzakh. Nah, setelahnya adalah fase setelah kebangkitan. Sehingga dinamakan dengan al-yaumul akhir, dinamakan al-akhir karena itu merupakan fase terakhir. Ya, dari akhir. Hanya saja alam barzakh ini merupakan masa transisi antara kehidupan duniawi. Demikian juga antara kehidupan duniawi dengan ya, hari kiamat. Ya, sehingga dimasukkan ke dalam iman bil yaumil akhir segala sesuatu yang terjadi di alam barzakh. Demikian pula perkara-perkara yang terjadi setelah kematian seseorang di alam barzakh dimasukkan ke dalam al-iman bil yaumil akhir karena kematian masing-masing orang itu merupakan kiamatnya. Kiamatnya masing-masing orang. Kiamat suhro. Man mata faqad qamat kiamatu. Barang siapa yang meninggal berarti telah tegak kiamatnya. Ini kiamat khusus untuknya. Ini kiamat suhro. Kiamat kecil. Adapun kiamat kubro, ini ketika ya, dibangkitkannya kembali seluruh manusia. Kemudian ya, telah kita pelajari juga apa yang dimaksud dengan fitnatul qabr, fitnatul qabr, fitnah kubur, fitnah yang diambil atau pada asalnya bermakna al-imtihan dan al-ikhtibar, ujian. Ujian. Adapun yang dimaksud di dalam syariat dengan fitnatul qabr adalah su'alul mait an rabbih wa dinih wa nabiyih. Pertanyaan kepada seorang mayit, kepada orang yang telah meninggal, tentang Rabb-nya, tentang agamanya dan tentang nabinya. Itulah yang dimaksud dengan fitnah al-qabr. Nah. Kemudian, sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang keterangan penulis rahimahullah, maka sebagai faedah perlu kita ketahui bahwa annas, manusia, terkait dengan iman mereka bil yaumil akhir, bagaimanakah keyakinan mereka tentang hari akhir, manusia terbagi menjadi beberapa golongan. Setidaknya terbagi menjadi 4 golongan manusia berkaitan dengan bagaimanakah keyakinan mereka tentang hari akhir. Golongan yang pertama adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan mereka adalah yu'minuna bi kulli ma akhbara bihi Allahu 'azza wa jalla wa bima akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut, imanan jaziman. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani semua berita yang dikabarkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mimma yakunu ba'da al-maut. Dari hal-hal yang terjadi dimulai setelah kematian seseorang, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun golongan yang kedua adalah ahlut takhayul. Golongan yang kedua adalah ahlut takhayul, orang-orang yang ya melakukan takhayul, suka bertakhayul, yakni berimajinasi. Takhayul. Dari kalangan al-falasifah wal-aqlaniyin, dari kalangan para ahli filsafat dan ya aqlaniyin, para pemuja akal, yang segala sesuatu harus ditimbang dengan akal, yang memuja akal. Bagaimanakah keyakinan mereka arut takhayul dari kalangan falasifah dan aqlaniyin? Keyakinan mereka adalah bahwa perkara-perkara yang diberitakan tersebut, perkara-perkara di hari kiamat atau hari akhir yang diberitakan, hanyalah khayalat wa awham, hanyalah khayalan, hanyalah khayalan, ilusi, dan bukan kenyataan. Sehingga dengan itu mereka kufur. Ya. Fitnah kubur yang dimaukan bukan benar-benar ditanya oleh malaikat. Nikmat kubur, azab kubur juga bukan benar-benar mendapatkan nikmat atau azab. Itu sekedar khayalan, ilusi, dan semisalnya. Demikian juga berkaitan kebangkitan. Intinya mereka ya menolak, ya menolak iman kepada hari akhir dan menjadikannya sebagai khayalan saja, imajinasi. Hakikatnya mereka menolak iman kepada hari akhir. Golongan yang ketiga adalah ahlu ta'wil. Golongan yang ketiga adalah ahlu ta'wil. Ya, ini orang yang suka menta'wil dan mentahrif. Seperti Khawarij dan Mu'tazilah. Di antara mereka adalah Khawarij dan Mu'tazilah. Keyakinan mereka adalah mengingkari sebagian perkara. Ya, sebagian perkara yang diberitakan di hari akhir, di hari kiamat. Jadi mereka ya secara global masih mengimani ada hari akhir, ada al-ba'ats, kebangkitan, al-hisab, kemudian al-jaza, pembalasan. Namun ada beberapa rincian yang diberitakan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis-hadis nabawi yang mereka ingkari dengan alasan takwil, dengan mentakwilnya. sehingga hakikatnya mereka mengingkari beberapa perkara tersebut padahal telah diberitakan di dalam dalil yang sahih. Kemudian golongan yang keempat adalah ahlut tafwidh al-mufawwidhah. Ya, al-mufawwidhah yang dimaksud di sini ya adalah mereka ya, yang menyerahkan, memasrahkan makna perkara-perkara di hari akhir. Ketika mereka ditanya, apa maksud ini? Diberitakan dalam hadis, diberitakan di dalam ayat, kata mereka, Allahu a'lam, Allah yang mengetahui maknanya. Apa yang dimaksud dengan syafaat di hari kiamat nanti? Allahu a'lam, Allah yang mengetahui maknanya. Jadi mereka tidak mengingkari, tidak menyatakan pengingkaran, tetapi juga tidak menetapkan. Tidak menetapkan, mengatakan maknanya begini-begini. Mereka menyerahkan maknanya kepada Allah. Nah, ini juga merupakan keyakinan yang salah. Ya, sebab Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas terfahami. Demikian juga hadis-hadis Nabawi. Ya, disampaikan oleh seorang Nabi berbahasa Arab yang fasih. Sehingga maknanya jelas terfahami. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan fa'ammal fitnah fa'innan nasa yuftanuna fi kuburihim. Adapun fitnah, yang dimaksud dengan fitnah adalah manusia yuftanun, akan difitnah di alam kubur mereka. Difitnah yakni diuji dengan diberikan kepada mereka tiga pertanyaan. Man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Nabimu. Nah. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita ingat-ingat kembali bahwa apa? Bahwa keterkaitan ar-ruh dengan badan. Ya, ada beberapa macam, ada beberapa tahapan fase. Ya, tahapan atau fase yang pertama adalah keterkaitan ruh dengan badan di dalam rahim. Di dalam rahim ibunya. Ketika malaikat, ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Fatunfakhu fihi ruh. Ya. Kemudian fase yang kedua adalah ya, keterkaitan roh dengan badan di kehidupan duniawi ini. Di kehidupan duniawi setelah dilahirkan. Nah, di kehidupan duniawi ini, ya, nikmat atau penderitaan, sakit, pada asalnya dialami oleh fisik, oleh badan. Namun terkadang roh mengikuti, roh tabak. Jadi di kehidupan duniawi ini memang, ya, secara fisik, secara zahir, badan ini yang merasakan nikmat atau penderitaan. Namun roh mengikuti. Kemudian fase yang ketiga adalah keterkaitan roh dengan badan di alam barzakh. Di alam barzakh. Ini juga keterkaitan yang khusus, berbeda dengan keterkaitan roh dengan badan di kehidupan duniawi, beda. Ya. Oleh karena itulah kita memahami hakikat al-maut, kematian. Kematian itu bukan tidak adanya kehidupan. Bukan semata-mata adamul hayah, tidak adanya kehidupan. Namun, yang dimaksud dengan al-maut, hakikat al-maut adalah berubahnya jenis keterkaitan antara ruh dengan badan. Yang sebelumnya keterkaitannya khusus, macam keterkaitan ruh dengan badan itu khusus di kehidupan duniawi. Kemudian dengan kematian jenis keterkaitannya berbeda, namun masih memiliki ta'alluq, masih memiliki keterkaitan antara roh dengan badan di alam kubur, di alam barzakh, dan masih ada kehidupan. Masih ada kehidupan. Sehingga bukan benar-benar kematian, itulah hakikat al-maut. Al-maut yakni infisal at-ta'alluq adh-dhahir bainar ruhi wal badan. Terpisahnya keterkaitan yang nampak, yang zahir seperti di kehidupan dunia, keterkaitan yang nampak. Terputusnya keterkaitan yang nampak, yang zahir antara ruh dengan badan. Itulah hakikat al-maut. Sehingga di alam barzakh masih ada kehidupan. Kemudian di alam barzakh, ya, yang merasakan nikmat dan penderitaan pada asalnya adalah ar-ruh, ruhnya. Dan terkadang al-badan itu tabak, badan sekedar mengikuti. Badan mengikuti dalam merasakan nikmat atau penderitaan. Tapi hukum asalnya nikmat dan ya penderitaan, siksa, azab yang merasakannya adalah ruh. Ini di alam barzakh. Ini sebaliknya. Ini perlawanan dengan ya kehidupan duniawi. Di kehidupan duniawi yang merasakan nikmat, siksaan, penderitaan adalah badan. Namun ruh sifatnya hanya mengikuti. Ya, adapun di alam barzakh, maka ruh itulah yang mengalami dan merasakan nikmat atau sebaliknya, siksa dan penderitaan. Namun terkadang badan itu tabak, mengikuti. Juga ikut merasakan. Nah, kemudian fase yang terakhir adalah at-ta'alluq, ya, ba'dal ba'ats, keterkaitan antara ruh dengan badan setelah kebangkitan. Ini merupakan at-ta'alluqul kamil, keterkaitan yang paling sempurna. Kenapa? Karena baik itu nikmat maupun azab, siksa, penderitaan, na'udzubillah, ya, itu dirasakan baik oleh badan maupun oleh ruh. Semuanya, dua-duanya. Tidak ada yang dikatakan mengikuti. Tidak dikatakan yang merasakannya pada asalnya adalah badan saja, ruh mengikuti. Atau ruh saja, badan mengikuti. Tidak. Benar-benar dirasakan oleh ya, badan dan ar-ruh sekaligus. Oleh karena itulah kehidupan akhirat adalah kehidupan yang jauh lebih hidup dibandingkan dengan kehidupan duniawi. Kita bisa merasakan kehidupan duniawi ini, bisa merasakan nampak nyata, jelas, realita. Maka di kehidupan akhirat nanti akan jauh lebih jelas lagi. Akan jauh lebih merasakan kehidupan. Sebab baik nikmat maupun penderitaan benar-benar dirasakan oleh badan dan ar-ruh sekaligus. Oleh karena itulah al-jannah benar-benar mendapatkan nikmat yang sangat besar. Merasakan nikmat yang sangat di dalam jannah. Karena yang merasakannya adalah ruh dan badan sekaligus. Ya, demikian pula ahlun nar. Mereka benar-benar merasakan siksa dengan sangat di dalam an-nar. Karena yang merasakannya adalah badan dan ar-ruh sekaligus. Na'udzubillah. Nah, inilah beberapa macam atau tahapan fase keterkaitan ruh dengan badan. Penulis rahimahullah mengatakan, fa'innan nas yuftanuna fi quburihim, sesungguhnya manusia difitnah di alam kubur mereka. Terfahami dari perkataan beliau an-nas bahwa yang mendapatkan fitnah kubur adalah semua manusia, karena an-nas ini min syaghil umum, termasuk kata yang memberikan makna umum, menyeluruh, an-nas. Ini al-istighraqiyah. Ini seluruh manusia. Seluruh manusia. Ya. Telah kita pelajari sebelumnya secara singkat bahwa fitnah kubur, ya, sebagaimana yang difahami dari keterangan penulis rahimahullah, mencakup seluruh manusia dari beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah dari segi agamanya. Yakni fitnah kubur akan didapatkan baik oleh seorang yang mukmin, orang munafik, maupun orang yang kafir. Orang munafik, yakni yang menampakkan beriman namun menyembunyikan kekafiran. Adapun orang yang kafir yang dimaksudkan adalah orang yang benar-benar menyatakan tidak beriman, beragama dengan selain agama Islam. Yang menyatakan tidak beragama Islam. Kemudian sisi yang kedua adalah dari segi jenis kelamin. Semua manusia mendapatkan fitnah kubur, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian sisi yang ketiga adalah ya dari segi Ya. Sisi yang ketiga adalah dari segi usianya ketika meninggal. Yakni baik dewasa maupun masih kecil ketika meninggal tetap mendapatkan fitnah kubur. Tetap mendapatkan fitnah kubur. Paham. Kemudian sisi yang keempat adalah baik dari umat ini maupun umat-umat sebelumnya juga mendapatkan fitnah kubur. Nah, ini pendapat yang dirajihkan oleh sebagian ulama bahwa semua manusia benar-benar mendapatkan fitnah kubur. Muslim atau mukmin, munafik dan kafir. Laki-laki maupun perempuan. Ya, orang dewasa maupun anak kecil. Demikian juga dari umat ini maupun dari umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya juga mendapatkan fitnah kubur. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Ya. Namun, ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan beberapa poin ini. Ya. Nah, sebagian ulama ya, mengatakan bahwa yang mendapatkan fitnah kubur hanyalah orang muslim dan orang munafik. Adapun orang yang benar-benar atau menyatakan tidak beragama Islam, tidak beriman, orang kafir, maka tidak mendapatkan fitnah kubur. Ya. Namun di antara dalil yang menunjukkan bahwa orang kafir itu juga mendapatkan fitnah kubur adalah ya lafaz di dalam riwayat hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa innal 'abdal kafir idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah dan seterusnya. Dan sesungguhnya seorang hamba yang kafir ya ketika ya terhenti dari kehidupan duniawi, berakhir dari kehidupan duniawi dan menuju kehidupan akhirat dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini dengan lafaz al-kafir. Pada hadis ini nanti menyebutkan tentang fitnah kubur juga. Menunjukkan bahwa al-kafir, orang kafir juga mendapatkan fitnah. Demikian pula di antara yang menunjukkan bahwa orang kafir mendapatkan fitnah kubur adalah ya keumuman makna firman Allah taala tentang fitnah kubur ya di dalam Al-Qur'an wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Ayat ini telah kita nukilkan di kesempatan sebelumnya tentang fitnah kubur. Allah taala mengatakan wa yudhillu Allahu adh-dhalimin dan Allah menyesatkan, menggelincirkan orang-orang yang zalim. Al-zalimin ini merupakan bentuk umum. Ya termasuk kata yang memberikan makna umum atau menyeluruh. Ya ini menyeluruh orang-orang yang zalim termasuk orang kafir. Tidak hanya orang munafik. Tetapi juga orang kafir. وَيُضِلُّ zalimin. Sehingga keumuman makna ayat ini juga menjadi dalil bahwa orang kafir mendapatkan fitnah kubur. Nah, kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa anak kecil yang belum baligh, yakni meninggal dalam keadaan belum baligh, maka tidak mendapatkan fitnah kubur. Ya, namun, ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwa anak kecil yang belum baligh juga mendapatkan fitnah kubur, ya, juga mendapatkan fitnah kubur adalah doa Nabi SAW. Ya, untuk seorang anak kecil yang meninggal waktu itu agar dilindungi oleh Allah dari azab kubur. Dari azab kubur. Menunjukkan bahwa azab, bahwa anak kecil tersebut juga rentan berisiko terkena azab kubur. Ya, wallahu alam. Nah, ini menunjukkan bahwa dia juga tidak akan selamat dari fitnah kubur. Ya, tidak akan terbebas maksudnya dari fitnah kubur. Sebab adab kubur saja Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar melindungi anak kecil tersebut dari adab kubur. Nah, apalagi fitnah kubur tentu tidak terlepas dari fitnah kubur. Demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, beliau mendoakan ya, seorang anak kecil yang meninggal agar terlindung dari dari azab kubur, menunjukkan bahwa fitnah kubur pun tidak terlepas atau terbebas. Kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa fitnah kubur ini hanya akan dialami oleh umat ini. Adapun umat-umat sebelumnya tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Namun di antara dalil yang menunjukkan bahwa umat-umat sebelumnya juga mendapatkan fitnah kubur ya adalah keumuman makna ayat yang kita sebutkan tadi, yaitu firman Allah Ta'ala, وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah meneguhkan, mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Diterangkan oleh para ulama, ya, ayat ini turun tentang fitnah kubur, wa fil akhirah, di kehidupan akhirat, yakni di permulaan kehidupan akhirat. Ya, yakni setelah meninggal, ya, memasuki alam barzakh, alam kubur, lalu ditanya oleh para malaikat, ini fitnah kubur. Nah, nampak bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini dengan lafaz yang bersifat umum, menyeluruh. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah menguatkan, meneguhkan orang-orang yang beriman. Ini kan umum. Orang-orang beriman kan tidak hanya umat ini. Ini isim mausul alladhina, menunjukkan memiliki makna yang umum, menyeluruh semuanya. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin, dan Allah menggelincirkan orang-orang yang zalim. Ini juga bersifat umum. Semuanya, semua orang yang zalim, baik dari umat ini maupun umat-umat yang sebelumnya. Intinya, yang nampak dari dalil-dalil yang ada, memang fitnah kubur itu akan dialami oleh setiap orang. Ya. Orang mukmin, munafik, kafir, dewasa maupun anak kecil belum baligh. Ya, demikian pula umat ini, demikian pula umat-umat sebelumnya. Wallahu a'lam. Beliau rahimahullah mengatakan, fa'ammal fitnah fa'innan nasa yuftanuna fi quburihim. Sesungguhnya manusia akan difitnah, yakni akan diberi ujian, diuji di dalam kuburan-kuburan mereka. Nah, perlu kita pahami, nah, ketiga pertanyaan ini diistilahkan dengan fitnatul qabr, fitnah kubur. Namun yang dimaukan dengannya adalah fitnah barzakh, fitnah di alam barzakh. Ya, alam barzakh, yakni alam setelah kematian, sebelum dibangkitkan, setelah kematian, tetapi sebelum dibangkitkan. Ya. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang meninggal dan jasadnya tidak dikuburkan tetap mendapatkan fitnah ini. Tetap mendapatkan tiga pertanyaan ini. Ya, sehingga tidak boleh ada yang menyanggah. Namanya fitnah kubur. Berarti orang yang enggak dikubur seperti apa? Ya, seperti orang yang tenggelam di lautan. Insyaallah al-afiyah. Orang yang jasadnya terbakar. Ya, jasadnya terbakar, kemudian tidak dimakamkan. Ya, entah diterbangkan oleh angin atau lain sebagainya. Nah, berarti apakah tidak mendapatkan fitnah kubur? Fitnah ini jawabannya tetap mendapatkan. Namun kenapa disilakan dengan fitnah kubur? Min babil aghlab. Karena umumnya, mayoritasnya yang manusia itu apa? Dikuburkan. Ini mayoritasnya. Namun yang dimaksudkan sebenarnya adalah fitnah di alam barzakh. Sehingga istilah para ulama fitnatul qabr maksudnya adalah fitnatul barzakh, fitnah di alam barzakh. Pertanyaan-pertanyaan yang dihadapkan kepada seorang mayit di alam barzakh. Naam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ya, menerangkan bahwa yang nampak pertanyaan-pertanyaan ini atau fitnah ini ya, belum terjadi, belum diberikan kepada seorang mayit ya, sampai benar-benar al-ahwalud dunyawiyah, ya, keadaan-keadaan duniawi bagi si mayit itu telah berakhir. Dan dia telah diserahkan ke kehidupan akhirat atau kehidupan barzakh. Sebagai contoh, seorang mayit yang Allah takdirkan akan dimakamkan. Ini mayit sudah meninggal dan Allah menakdirkan dia dimakamkan. Maka dia tidak akan ditanya sampai dia benar-benar dimakamkan. Yaitu, ini yang nampak dari dalil-dalil yang ada. Nah, adapun mayit yang Allah takdirkan tidak dimakamkan, tidak dikuburkan, seperti tadi mayit yang tenggelam. Ya, mayit yang tenggelam atau mayit yang terbakar jasadnya kemudian tidak bisa dimakamkan, diterbangkan oleh angin misalkan abunya. Maka ya, dia akan tetap ditanya ya. Dan itulah alam barzakhnya. Yani kalau ketika seorang mayit ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimakamkan, maka tidak akan ditanya, tidak akan mendapatkan fitnah ini sampai dimakamkan. Adapun mayit yang tidak Allah takdirkan dimakamkan jasadnya, maka dia akan langsung ditanya oleh malaikat. Karena dia sudah berada di alam barzakhnya. Sudah tidak lagi diurus oleh manusia yang masih hidup. Sehingga dia sudah benar-benar diserahkan ke kehidupan akhirat. Ya. Adapun mayit yang akan dimakamkan, ya selama masih diurus oleh manusia-manusia yang masih hidup, berarti kan dia masih ada keterkaitan dengan al-ahwal ad-dunyawiyah, kondisi duniawi ini. Nah, sehingga ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan, oh berarti kalau tenggelam di lautan tidak akan ditanya di alam kubur, karena dia enggak dikuburkan. Ya, dan semisalnya. Nah, tidak. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, menjelaskan ya, apa saja isi pertanyaan di dalam fitnah kubur. Fayuqalu lirrajul mar rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Ditanyakan kepada seseorang, man rabbuk, siapakah rabbmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Man. Nah, dikatakan kepada seseorang, siapa yang berkata kepadanya? Siapa yang berkata kepada mayit? Yang berkata kepadanya adalah dua malaikat yang akan mendatanginya di alam kuburnya, alam barzakhnya, mendudukkannya dan menanyainya. Ingat, ini alam ghaib. Ini merupakan alam ghaib. Sehingga tidak bisa dibantah, disanggah mana mayitnya duduk, tempatnya sempit. Mana duduk? Kalau duduk, pasti akan ada perubahan posisi dan seterusnya kalau kita bongkar. Tidak, ini alam ghaib dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa yajlisani wa yas'alanihi, bertanya kepadanya. Paham. Disebutkan di sebagian riwayat bahwa nama kedua malaikat tersebut yang menanyainya adalah Munkar dan Nakir. Ya. Namun tidak semua ulama bersepakat bahwa namanya adalah Munkar dan Nakir. Sebagian ulama mengingkari, menyanggah. Ya. Tidak mungkin namanya Munkar dan Nakir. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan, ya benar, namanya adalah Munkar dan Nakir. Wallahu a'lam. Kemudian, ya para ulama juga membahas apakah kedua malaikat ini ya, adalah dua malaikat yang sama, ya dua malaikat yang sama yang mencatat amal perbuatan seseorang ketika dia masih hidup di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Apakah dua malaikat yang sama ataukah dua malaikat yang lain lagi? Ya, jawabannya wallahu a'lam. Yang jelas, ya, seandainya itu adalah malaikat yang lain, maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Ya, tak terhitung oleh kita. Hanya Allah yang mampu menghitung bala tentaranya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui bala tentara Rabbmu, bala tentara Allah Subhanahu wa taala melainkan Dia sendiri. Naam. Entah itu malaikat yang biasa mencatat amal perbuatannya atau malaikat yang lain, Allahu a'lam. Kemudian fayuqalu lirrajul man rabbuk, dikatakan kepada seseorang, man rabbuk, siapakah Rabbmu? Naam, apa makna pertanyaan ini? Makna pertanyaan ini, man rabbuk, yakni man ma'buduk, siapakah yang engkau ibadahi? Ya. Man ma'buduk, kalau ada yang bertanya, loh bukankah Rabb itu artinya pencipta, pengatur, yang menguasai, dan seterusnya? Jawabannya iya. Namun para ulama juga telah menerangkan bahwa terkadang kata Ar-Rabb memiliki makna al-ma'bud. Kata Ar-Rabb memiliki makna al-ma'bud. Entah memang terkadang bermakna al-khaliq dan terkadang bermakna al-ma'bud, atau memang dengan melihat konsekuensinya, konsekuensi mencipta, memberi rezeki dan mengatur adalah Dia berhak untuk diibadahi. Yang jelas, man rabbuk di sini maknanya adalah man ma'buduk. Man ma'buduk, siapakah yang engkau ibadahi selama engkau hidup di dunia? Nah, di antara penggunaan kata rabb dalam keadaan yang dimaukan dengannya adalah al-ma'bud adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. وَلَا يَأْمُرَكُمْ, dan tidaklah Nabi itu memerintahkan kalian agar menjadikan para malaikat dan para Nabi sebagai arbaban. Apa makna arbaban? Arbaban bentuk jamak dari Rabb. Yang dimaksud arbaban yakni ma'budin. Ma'bud. Sembahan-sembahan yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan para pendeta, para ulama mereka dan para ahli ibadah mereka arbaban, yakni ma'budin. Sembahan-sembahan yang diibadahi selain Allah. Sehingga kata Ar-Rabb terkadang dimaukan dengannya adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Demikian pula di dalam pertanyaan alam kubur ini. Ya, man rabbuk, yakni man ma'buduk, siapakah yang kau ibadahi? Nah. Kenapa maknanya demikian? Ya, man rabbuk, man ma'buduk. Sebab, ya, perkara uluhiyah, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, itulah ya, yang menjadi mihnah dan ibtila, perselisihan antara para nabi dengan kaum-kaum mereka. Ya. Yaitu dalam perkara ibadah, para nabi memerintahkan umat mereka masing-masing agar beribadah hanya kepada Allah. Ya, hanya kepada Allah. Itulah letak ya, perselisihan utama mereka dalam perkara ibadah dan uluhiyah. Adapun terkait dengan keyakinan, ya, hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur segala urusan, hanya Allah yang memberi rezeki dan semisalnya, maka secara umum manusia telah mengakuinya. Secara umum manusia telah mengakui ya, bahwa mereka memiliki pencipta dan pencipta mereka satu, Maha Esa. Nah, ini secara umum. Adapun dalam perkara ibadah, banyak dari manusia, bahkan mayoritas manusia itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tauhid ibadah, tauhid uluhiyah itu menjadi prioritas utama para nabi di dalam berdakwah. Maka makna man rabbuk yaitu man ma'buduk, siapakah yang kau ibadahi? Naam. Man rabbuk? Naam. Wa ma dinuk, dan apa agamamu? Naam, dan apa agamamu? Naam. Yang dimaksud dengan pertanyaan ma dinuk adalah yani ma dinukal ladzi taltazimu. Ya. Agama apa yang sebenarnya engkau anut? agama apa yang sebenarnya engkau praktikkan, engkau yakini, engkau jalankan. Maknanya bukan agama apa yang engkau akui, bukan. Ya, agama apa yang engkau akui, mengaku Islam, padahal praktiknya ya tidak menjalankan syariat-syariat Islam sama sekali. Ya tidak. Jadi pertanyaan ini pertanyaan tentang agama sebenarnya. Sebenarnya kamu agamanya apa? Islam atau bukan? Atau bahkan menganut keyakinan ateisme. Nah ini. Madinuk, yakni madinuk alladzi taltazimu, agama apa yang sebenarnya engkau jalankan selama hidup di dunia? Nah, kemudian waman nabiyuk, dan siapakah nabimu? Ya. Siapakah nabi yang engkau imani dan engkau ikuti? Siapakah nabi yang engkau imani dan engkau ikuti? Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk? Kemudian penulis rahimahullah mengatakan fayutabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Lalu di saat seperti itu Allah meneguhkan, menguatkan, mengokohkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil qawli tsabit, dengan kalimat perkataan yang kokoh, fil hayati dunia, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Naam. Yang dimaksud dengan al-qawlu tsabit, perkataan yang kokoh, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan, meneguhkan, menguatkan orang-orang yang beriman, adalah at-tauhid. Adalah kalimat tauhid. Sebagaimana yang Allah ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut at-tauhid dengan, ya, atau Allah mensifati at-tauhid dengan as-subut, kekokohan, kokoh dan teguh. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa sar'uha fis sama'. Ya, surat Ibrahim ayat 24. Alam tara, tidakkah engkau melihat, kaifa daraballahu mathalan, bagaimana Allah memberikan perumpamaan, kalimatan thayyibatan, untuk kalimat yang baik. Kalimat yang baik yakni kalimat tauhid. Tentu bukan sekedar mengucapkannya, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, namun juga benar-benar meyakininya dengan keyakinan yang benar, bukan dengan keyakinan dan pemahaman yang salah, menafsirkan la ilaha illallah dengan penafsiran yang salah, tidak. Ya, meyakininya, memahaminya dengan benar, meyakininya dan mengamalkannya. Komitmen dengan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan kalimat thayyibah, kalimat tauhid ini, dengan kasyajaratun thayyibah, ibarat sebuah pohon yang baik. Asluha thabitun, yang pangkalnya itu kuat, kokoh. Nah, ini bisa kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala mensifatinya dengan as-subut, kekokohan. Asluha thabitun wa far'uha fis sama', mangkalnya kokoh, kuat di bawah, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang ke atas. Menjulang ke atas, tinggi. Nah, inilah perumpamaan kalimat tauhid, al-qawlu tsabit. Oleh karena itulah al-qawlu tsabit ditafsirkan dengan at-tauhid atau kalimat tauhid. Sehingga orang-orang yang benar-benar, orang-orang yang benar-benar bersyahadat dengan kalimat tauhid, meyakininya dengan pemahaman yang benar, demikian juga mengamalkan konsekuensi-konsekuensi kalimat tauhid la ilaha illallah, benar-benar konsekuen dengannya, maka dia akan mendapatkan kekokohan dari Allah subhanahu wa ta'ala, fil hayati dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Nah, fil hayati dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ya, ini berkaitan dengan apa? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kehidupan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, ini kaitannya dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yusabbit, mengokohkan, meneguhkan, menguatkan. Jadi Allah menguatkan mereka di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allah memberikan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, Allah memberikan kekokohan, keteguhan untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Jadi jar majrur ini fil hayati dunia kemudian wa fil akhirah, ini kan jar majrur. Ya, muta'alliq berkaitan dengan fi'il atau kata kerja yusabbit. Perbuatan Allah Ta'ala mengokohkan. Jadi Allah ya, mengokohkannya kapan? Mengokohkannya di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kemudian, kemungkinan yang kedua, bahwa jar majrur ini, fil hayati dunia wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, ini berkaitan dengan kata as-sabit. Al-qaul as-sabit. Tapi ini sifat atau na'at untuk al-qaul. Yani bahwa ucapan ini, kalimat tauhid ini adalah kalimat yang kokoh di dunia dan di akhirat. Kalimat tauhid merupakan kalimat yang sabit, yang kokoh, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Ini dua kemungkinan makna. Namun kemungkinan yang pertama lebih nampak, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengokohkan ya, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Jadi dar majrur ini berkaitan dengan fi'il atau kata kerja yutsabbit. Kemudian yang dimaksud dengan al-hayatud dunya sangat jelas, kehidupan duniawi ini sebelum kematian, sebelum al-maut. Adapun wafil akhirah, yang dimaksud dengan wafil akhirah di akhirat, yakni idza ibtada'at akhiratuhum wa ibtada'at qiyamatuhum. Yang dimaksud dengan fil akhirah yaitu ketika telah dimulai kehidupan akhirat mereka. Allah memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh ya, di kehidupan dunia dan ketika kehidupan akhirat mereka dimulai. Sehingga yang dimaksud dengan al-akhirah yakni alam barzakh, ketika mereka mendapatkan al-fitnah, ujian. Ketika pertanyaan tersebut. Kemudian bagaimana jawaban seorang mayit yang ditanya dengan pertanyaan man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk? Maka jawaban mereka berbeda-beda. Seorang mukmin ya, mendapatkan taufik dari Allah dan kekuatan untuk memberikan jawaban yang benar. Adapun orang yang munafik, maka akan menjawab dengan jawaban yang penuh keraguan. Adapun orang kafir akan menjawab dengan tegas sesuai dengan kekafirannya. Sehingga diterangkan oleh para ulama ada tiga macam. Tiga jenis manusia, mukmin, munafik dan kafir. Beliau rahimahullah mengatakan fayaqulul mukmin, maka seorang mukmin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Rabbi Allahu wal Islamu dini wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Rabbku adalah Allah, yakni yang aku ibadahi adalah Allah saja. Ya. Aku tidak beribadah kepada selain Allah. Tidak seperti orang-orang musyrik ketika ditanya, man rabbuk, siapa rabbmu, yakni siapa yang kau ibadahi, dia akan menjawab dengan menyebutkan sembahannya. Na'udzubillah. Wal islamu dini. Seorang mukmin ini juga akan menjawab, Islam dini. Islam adalah agamaku. Yakni agama yang benar-benar aku praktekkan, aku jalankan, aku komitmen dengannya adalah agama Islam. Bukan sekedar pengakuan. Bukan sekedar mengaku memeluk Islam. Tidak, benar-benar aku menjalankannya. Islam adalah dinku. Agamaku. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Nah. Sehingga seorang mukmin muslim tegas menjawab, man rabbuk, siapa rabbmu? Dia akan tegas menjawab, rabbi Allah, rabbku adalah Allah. Yani yang aku ibadah adalah Allah. Ya. Apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Siapa nabimu? Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar aku ikuti. Kemudian wa ammal murtabu fa yaqulu ha ha la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an fa qultu. Wa ammal murtab, adapun seorang yang murtab, murtab yakni ragu-ragu. Seorang yang ragu-ragu di dalam keyakinannya. Tidak beriman dengan penuh keyakinan. Al-murtab. Al-murtab di sini yakni orang yang munafik. Orang yang syak, ragu-ragu, dan orang yang munafik. Adapun seorang yang ragu-ragu, bimbang, tidak mantap di dalam imannya, Islamnya, maka dia akan menjawab, ha, ha, la adri. Ha, ha, aku tidak tahu. Ya. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, fakultuhu, maka aku pun ikut mengatakannya. Ya. Sehingga seorang munafik ketika ditanya man rabbuk, dia tidak akan menjawab rabbi Allah. Ketika ditanya madinuk, juga tidak akan menjawab al-islamu dini. Ketika ditanya man nabiyuk, tidak akan menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi. Nah. Nah. Bisa kita lihat ucapan dia ha ha. Ya. Kalau dalam ungkapan kita bagaimana? Hah? Yani seolah-olah dia teringat sesuatu tetapi tidak muncul dalam memorinya. Ketika dia ditanya, "Man rabbuk?" Siapa rabbmu? Dia seperti teringat sesuatu. Ya, teringat sesuatu tetapi tidak kunjung teringat. Ya, tidak kunjung ingat, tidak kunjung muncul di dalam memorinya. Nah, keadaan demikian tentunya keadaan ya yang sangat menyakitkan, keadaan yang sangat menyakitkan, pedih, sedih. Ya, kenapa? Karena sempat teringat tetapi enggak bisa. Apa ya? Nah, sebagaimana ketika kita seperti itu teringat dengan sesuatu tapi belum muncul juga dalam memori kita itu apa? Itu adalah kondisi yang sangat tidak kita sukai. Kondisi yang sangat kita benci, apalagi dalam kondisi ditanya oleh dua malaikat munkar dan nakir. Yang disebutkan di dalam sebagian hadis, ya fisiknya ya menyeramkan. Masya Allah. Ya. Nah ini, dia kebingungan, hah? Hah? Apa ya? Nah, soalnya dia teringat sesuatu namun tidak kunjung muncul di dalam memorinya. Ya. Lalu, karena dia masih bingung, belum muncul di dalam memorinya itu apa, akhirnya maksimal jawaban yang bisa dia berikan adalah la adri, sudah aku enggak tahu. Sami'tu nas, sepertinya aku pernah mendengar manusia mengatakan sesuatu tentang iman, tentang Islam. Fakultu, lalu aku ikut mengatakannya, tapi apa ya, bagaimana itu saya lupa. Nah ini orang yang munafik, tidak akan Allah beri ketokohan, keteguhan dan kekuatan di dalam menjawab sampai mengalami keadaan yang demikian. Na'udzubillah. Hah? Hah? La adri. Aku enggak tahu ya. Ya, berusaha mengingat-ingat tapi tidak juga kunjung ingat. Akhirnya maksimal jawaban yang bisa dia berikan adalah aku enggak tahu. Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu waktu itu apa? Pokoknya saya pernah dengar. Fakultu, lalu aku ikut mengatakannya. Kemudian bisa kita cermati pada jawaban orang munafik ini, fakultu, lalu aku mengikutinya, atau lalu aku ikut mengatakannya, menunjukkan selama hidup di dunia dia tidak benar-benar yakin dan mantap di dalam Islamnya, di dalam imannya. Dia hanya mengikuti komunitas masyarakat setempat yang dia berada di tengah-tengah mereka. Na'udzubillah, maka jangan sampai ya kita seperti itu. Jangan sampai kita hanya masuk Islam, menyatakan muslim dalam keadaan kita ragu. Kita masuk Islam hanya karena mengikuti masyarakat di sekitar kita. Jangan sampai. Oleh karena itu kita harus benar-benar memantapkan iman kita, akidah kita, keyakinan kita. Mantap. Sebab yang namanya iman itu adalah suatu kemantapan. At-tasdiq al-jazim. Mantap. Bukan sekedar ikut-ikutan. Ya. Sekedar ikut-ikutan kemudian membohongi diri sendiri. Oh saya sudah mantap. Padahal dia bohong. Oh iya saya sudah mantap. Saya yakin. Betul. Pasti. Seolah dia membohongi diri sendiri. Padahal dia tidak mantap. Hanya saja mau bagaimana lagi. Teman-temannya, sahabatnya, kerabatnya, keluarganya, muslim semua. Menyatakan beragama Islam. Maka masa saya tidak. Tetapi dia berusaha untuk membohongi diri sendiri. Saya sudah mantap, padahal dia gak pernah belajar. Ya, malas untuk belajar, malas untuk ta'lim, malas untuk membaca kitab-kitab atau buku-buku yang menerangkan tentang agama Islam yang benar. Nah ini, oleh karena itu jangan sampai na'udzubillah kita sebagaimana keadaan orang yang ragu-ragu ini di dalam alam barzakh. Na'udzubillah. Wa ammal murtab fayaqulu ha la adri sami'atun nasa yaquluna syai'an faqultu. Adapun seorang yang ragu-ragu yang munafik, dia akan menjawab, nah, la adri, aku enggak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, kemudian aku ikut mengatakannya. Nah, dari jawaban orang munafik ini disimpulkan oleh para ulama atau sebagian ulama bahwa di dalam bab akidah itu tidak boleh sekedar ikut-ikutan. Tidak boleh sekedar ya aku mendengar orang-orang mengatakan katanya tauhid itu penting, katanya la ilaha illallah maknanya demikian, katanya ini wajib dan seterusnya. Dalam bab akidah tidak boleh hanya ikut-ikutan. Kita harus mengetahuinya dengan dalil. Walaupun kita tidak faham dalilnya, walaupun kita tidak hafal dalilnya, namun kita pernah mendengar dalilnya dan memahaminya. Setelah itu, mungkin lupa tidak masalah. Intinya, ketika dia membangun akidah tersebut, dia membangunnya dalam keadaan benar-benar di atas prinsip, di atas dasar, di atas argumen dan dalil. Sekali lagi, sebagian ulama atau para ulama menyimpulkan dari jawaban orang munafik ini, ya, bahwa di dalam bab akidah, ya, la yanfa'u fiha taqlid. Tidak boleh bertaklid sekedar ikut-ikutan dengan orang lain tanpa mengetahui dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk mempelajari agama Islam. Terutama bab akidah, ya, iman kepada Allah, ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, ya, iman kepada para malaikat, para nabi, iman kepada kitab-kitab suci dan seterusnya. Ya, bangunlah akidah kita itu di atas dalil. Walaupun kita tidak hafal, tapi setidaknya kita pernah mendengarnya dengan dalilnya dan kita faham dalilnya. Ini menuntut kita untuk belajar agar kita tidak sampai mengatakan na'udzubillah sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu. Agar kita tidak sampai mengatakan aku pernah mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, katanya begini, katanya begini, kemudian aku ikut mengatakannya. Jangan. Ya. Na'udzubillah. Sehingga kesimpulannya, seorang mukmin akan menjawab dengan tegas, walhamdulillah. Man rabbuk? Dia akan menjawab, Rabbi Allah. Yang aku ibadahi selama aku hidup adalah Allah. Ma dinuk? Apa agamamu? Dia akan menjawab, wal islamu dini. Islam adalah agamaku. Yang ketiga, ya. Yeah. Man nabiyuk? Siapa nabimu? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku, nabiyi. Ini jenis yang pertama yaitu mukmin. Adapun jenis yang kedua yaitu munafik, murtab, syak, murtabun, bukan murtad ya, murtabun dengan ba. Ya, orang yang ragu-ragu dan munafik, ya jawabannya adalah ha ha la adri. Setiap kali ditanya man rabbuk, ha ha la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Ma dinuk? Ha ha la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu dan seterusnya. Ini jawaban orang munafik. seperti teringat sesuatu namun tidak ingat. Adapun jenis yang ketiga yaitu orang kafir, diterangkan oleh para ulama bahwa jawabannya tegas namun salah. Orang kafir ketika ditanya man rabbuk, siapa rabbmu, siapa yang kau ibadahi selama kamu hidup selama ini, dia akan menyebutkan patung berhala atau mungkin para wali yang diibadahi ya, atau mungkin ya benda-benda lain, makhluk-makhluk lain yang diibadahi olehnya. Dia akan menjawab dengan tegas. Jadi orang kafir jawabnya tegas tapi salah. Ya, itu sebagai hujjah atasnya untuk dia disiksa di alam barzakh, kemudian di akhirat. Ya, sehingga fitnah kubur ini merupakan kunci keadaan hidup seorang mayit setelahnya. Ya, jika dapat melalui fitnah ini dengan baik, ujian ini dengan baik, walhamdulillah, terusnya secara umum akan aman dan nyaman, nikmat. Kalau tidak mampu menjawab dengan baik, ya sudah, berikutnya sudah. Ya, sangat mengerikan, na'udzubillah. Dipenuhi dengan azab, siksa, penderitaan. Demikian juga seorang yang kafir, ketika ditanya madinuk, maka dia akan menjawab dengan tegas, menyebutkan apa agama dia sebenarnya. Akan menjawab dengan tegas. Demikian pula ketika ditanya man nabiyuk, siapa yang engkau, atau siapa nabi yang engkau ikuti, dan seterusnya, dia akan menjawab ya sesuai dengan ya siapa yang dia ikuti. Wallahu a'lam. Mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Ya, semoga bermanfaat dan terfahami. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.